تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Itu seakan-akan dia dengar Nabi berucap di belakang tirai. Karena dia sangat yakin sanad periwayatannya ini bersih, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, An Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha mithlahu. Nah, saya sudah terangkan tadi apa bedanya nahwahu dengan mithlahu? Kalau nahwahu semakna, kalau mithlahu selafat dan semakna. Perhatikan ya, antum sudah lewat dua istilah ya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah pada hadis yang keenam, haddatsana Muhammad ibn Abdul Ala. Muhammad bin Abdul Ala As-Sanani Al-Basri. Qala haddatsana Khalid ibn Al-Harith. Ini Khalid ibn Al-Harith Abu Utsman Al-Basri. Ini rawi-rawi thiqah ya. Baik. Qala haddatsana Hisham. Bil kaidahnya, kalau ada Hisham meriwayatkan dari Yahya, berarti Hisham di situ adalah Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Yahya berarti Yahya bin Abi Katsir. Iya, itu mudah. Kalau dapat Hisham meriwayatkan dari Ma'mar, maka Hisham di situ adalah Hisham bin Yusuf As-Sanani. Kalau dapat Hisham meriwayatkan dari penduduk Madinah seperti Urwah ibn Zubair dan selainnya, berarti Hisham di situ adalah Hisham bin Urwah. Kalau dapat Hisham meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Al Hasan Al Basri, maka Hisham di situ Hisham bin Hassan. Jelas ya? Nah, itu istilah di kalangan ahli hadis. Ya kalau dia sebut Hisham, ahli hadis itu tidak perlu diterangkan Hisham bin siapa. Dia sudah mengerti Hisham ini pasti si fulan. Dari mana dia tahu? Dia lihat dari gurunya, dari muridnya, di sanad berasal dari kota mana. Nah, bisa diketahui Hisham berasal dari mana. Siapa Hisham itu? Ini keahliannya ulama ahli hadis. Keahliannya ulama ahli hadis.